saya menerima undangan perkawinanmu di bulan depan. Padahal baru seminggu kau ucap sumpah setiamu. Waktu bercumbu di bawah pohon jambu, kau merayu minta kincu dan baju baru. Terpaksalah ku relakan sawah dan kambingku, tetapi manakah sumpahmu? Katanya tak tahan, oh ya, lihat yang kemerlapan, oh ya, biar tua dan umpanan, tetapi masih lumayan. Mobil mewah, rumah megah, telah membuat imanmu goyah. Penasaran jawabmu, ya diharap maklum. Maklum sih aku maklum, rela pun aku rela. Aku doakan semoga bahagia. Tapi tolong dong kembalikan sawah dan kambing. Kau merayu minta kincu dan baju baru. Terpaksalah ku relakan sawah dan kambingku, tetapi manakah sumpahmu? Katanya tak tahan, oh ya, lihat yang merlapan, oh ya, biar tua dan kubanan, tetapi masih lumayan. Mobil mewah, rumah mega, telah membuat imanmu goyah. Penasaran jawabmu, ya diharap maklum. Maklum sih aku maklum, rela pun aku rela. Aku doakan semoga bahagia. Tapi tolong dong kembalikan sawah dan kambingku. Oh, God.